السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحمد أزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini tanggal 10 ya masuk 11 Rabiutsani 1443 Hijriah atau tanggal 14 November 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 88 ayat 30 dan 31 halaman 129. Nah, bagaimana biasanya kita akan mulai dengan baca matan. Nah, qala mu'alif rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim qala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbiyallah ahmadu rabbiyallah khairu mad ahmadu rabbiyallah rabbillah Ahmadu Rabbi ya Rabbi lah di sini. Ahmadu Rabbi lah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakmilin asyarafa wa astainu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bil lafdin mujazi mujazi وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألقية بمؤتي وهو بسبك حائز تنظيلا وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة مستوجب ثنائي Mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firah liwalahu fi darajatil akhirah al kalamu wa ma yata'allafu minhu kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harful kalim واسمٌ وفعلٌ ثم حرفٌ الكلم واحده كلمةٌ والقول عام وكلمةٌ بها كلامٌ قد يؤم بالجار والتنوين والنداء وال ومسندٍ للاسم تعميزٌ حصل ومسندٍ للاسم تمييزٌ حصل Bita fa'alta wa atat wa yal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali wa huma al harfu ka hal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam ka yasam mawadiyal af'ali bita mis wasim Binuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wal amru in lam yakulin nuni mahal. Bihi huwa smun nahwu sahwa hayya hal. المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمعي جئتنا كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تؤثر وكافتقار أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي مضي وفعل أمر ومضي بنيا بنيا وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤن منفوت وكل حرف مستحق وكل حرف مستحق وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني وأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع والنسب ورفع والنسبة على ورفع والنسبة وجعل إعراب ورفع ورفع ونسب ورفع ونسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي جزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبد يسر عبده يسر كسرا وكسرا كسرا كسرا وكد كسرا وذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير وجزم بتسكين وغير ما ذكر يا نوب نحو جاء خوباني نمير فارفع بواو فارفع بواو وانس فارفع بواو وانسب النبي الألف واجرر بياء ما من الأسماء صف واجرر بياء ما من الأسماء صف من ذلك ذو إن من ذاك من ذا من من من ذاك ذو إن صحبة أبانا من من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كان أب أخ حم كذاك وهنا وحنون أو ما شاء الله أب أخ حم كان وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالي وفي أب وتاليه يندور يندور ينذور ينذور وفي ينذور يندور دي سكون سيدي وفي أب وتاليه يندور وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا Tak beda mas, bedanya cuma hari ini memang anda yang baca. Alamak. Nah, langsung semua. Zat, pekan depan Zat. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim.

ketika ada pertanyaan, idan, ya. Pertemuan kemarin terakhirnya. Limada a'rabtaha bi fathatin muqaddaratin. Ini terakhirnya kita bahas itu. Wa alamatun nasbiha al-alifu niyabatan 'anil fathati. Ini sama, tapi di sini ya wa hina idzin labudda min qarinah. Karena li'anna 'araftu min al-mutakallim annahu yasta'miluha maqsuratan. Aku mengetahui dari yang berbicara bahasanya dia akan menggunakan maksurah. Jadi yang qasr, Mas. Jadi aba-aba, semuanya mau diaba-abain. Wa hina idzin labudda min qarinatin. Di situ harus ada indikasinya. Harus ada indikasinya. Artinya bagaimana kita memilah mana yang harus abu, ada yang itmam, ya. Itmam abu, kemudian nakisnya ab, ya, dan qasrnya aba. Mana ini yang harus dipilih? Ini berdasarkan apa? Labudda min qarinah. Harus ada indikasinya. Contohnya, an yakula al-mutakallim, orang yang berbicara mengatakan akramtu Aba Zaidin. Ini benar Aba Zaidin. Aba mau dijadiin apa saja enggak ada masalah karena dia tetap harus apa, Mas? Jadi mansub Aba. Aku menghormati Aba Zaidin. Nah, masalahnya di sini wa ajibtu min Aba Zaidin. Aku terheran-heran, aku kagum dari Aba Zaidin. Harusnya jadi Abi. Paham saya di sini? Nah, karena dia bukan Abi, tetap jadi Aba, maka mesti maksurah. Fama idalam tujad korina. Kalau tidak ada indikasinya sama sekali, fa'inanna nu'ribuha alal asli. Diantakuna mansubatan bil alif, niyabatan anil fathati. Jadi ini asalnya, ini yang dua. Cara mengirobnya ada dua. Bifathatin muqaddaratin, kalau ada indikasinya. Dan dengan apa? Alamatun nasbihal alifu niyabatan anil fathati, apabila tidak ada qarinahnya. Itu perlu antum ulang lagi, Mas. Ulang lagi. Karena kalau ini tidak diulang, repot ini. Bingung. Karena ini termasuk tafsil. Tafsil dari Syekh. Membedakan gimana cara untuk membedakan cara mengirobnya. Kemudian di sini kemarin kita juga membahas tentang wataqulu fi ajibtu min Aba Zaidin. Itu adalah ajibtu fi'lun wa fa'ilun. Karena di sini apa? Fa'il itu ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Fa'il, arti fa'il itu adalah isim yang marfu' yang letaknya setelah fi'il. Kemudian min harfu jarrin. Aba ismu majrurun dari min wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'addur, ya, itu tercegah untuk apa, Mas? Terlihat nyata dengan apa, dengan mansubnya itu nyata karena apa? Karena ta'addur di sini ada udurnya. Karena di situ kasrotun muqaddaratun. Kasroh yang itu dipersepsi seharusnya. Seharusnya dia kasroh. Tapi ditulis di sini ada alifnya. Makanya disebutkan kasrotun muqaddaratun alal alif. Ya. Ya, dipersepsikannya itu adalah itu alif. Kemudian aba mudhafun. Zaidin mudhafun ilaihi majrun wa alamatu jarhi kasrotun zahiratun ala akhirihi. Nah, ini makanya sebutkan wa lughatul qasri lughatun fasihatun. Lughah qasr ini fasihah. Artinya aba semuanya. Ya. Misalnya Ahton, antum aba siapa, Ahton? Hah? Nufail. Anak antum Nufail. Nufair atau Nufail? Nufail. Nah. Jadi anak akan nyebut antum ya Aba Nufail. Ya. Aba Nufail. Nah. Di sini aba semuanya dipakai. Ya, misalnya apa? Farartu bi aba Nufail, bukan abi. Tetap karena kosor dia. Kosor itu fixed, Mas. Gak bisa diganti. Ini adalah gaya bahasa super ngeyel yang ada di bahasa Arab. Ya, karena dia nggak bisa diganti, Mas. Nah, sehingga ketika misalnya marartu bi aba Nufail. Kemudian darabtu aba Nufail. Takil. Ora ya. Darabtu bil hub. Pukul dengan cinta. Begitu juga misalnya apa? Dahabtu ila baiti aba Nufail. Harusnya dia mudhof ilaih. Tapi tetap jadi aba. Perngeyal mas, tetap aba saja. Dan ini adalah lughatun fasihatun. Ini lughah yang sempurna mas. Bukan yang salah. Kayaknya kalau misalnya dikatakan, doa antum itu harusnya itu abi. Enggak, ini aba. Iya benar. Ngeyalnya karena ada dasarnya di sini. Tapi kalau ngeyel nggak ada dasar itu ngeri. Walakinna al-aula afsahu. Walakinna al-aula afan. Walakinna al-aula afsahu. Ula maksudnya di sini apa? Ya, itmam mas. Itmam itu lebih fasih lagi. Waqad yuqalu inna alladhi yunasibu at-talabata al-mubtadi'in. Ya, yang lebih cocok untuk ya para pelajar yang baru mulai belajar itu logotul qasri. Kenapa logotul qasri itu yunasibu talabata? Karena enggak pakai mikir, Mas. HP semuanya dipatahkan. Pokoknya. Li'annahum lan yaghlatu abadan. Karena mereka tidak akan salah selama-lamanya. Benar terus, Mas. Nopo? Adi kosor ke kabeh kok. Ngeyel ke kabeh semuanya. Aba, aba, aba, aba, aba. Fa'idha qala qa'il. Kalau dikatakan ada yang berkata di sini. Ana idha aradtu an unshi'a kalaman al'an fa'ala ayyi lughati ya fa'ala ayyi lughati as-salati amshi. Jadi kalau misalnya ada yang berkata ya aku akan membuat unshi'a kalaman, aku akan membuat pembicaraan obrolan sekarang fa'ala ayyi lughatin, maka bahasa yang mana yang aku harus ambil dari yang tiga itu. Amshi maksudnya jalan, maksudnya memakai metode yang mana? Mau yang itmam, ya itmam, atau qasr, atau naqs. Maksudnya yang tiga itu ini mas. Ah, mau yang itmam, mau yang qasr, atau mau yang naqs. Yang itmam itu contohnya apa? Abu. Yang qasr menjadi aba. Yang naqs abu tanpa wawu. Mana yang harus dipilih, Mas? Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau aku pengen ngomong nih, pengen ngobrol dari tiga itu, mana yang aku harus pakai? Amsyi. Fa ala ayyi lughati tsalasi? Amsyi. Nah. Kulna kita katakan alal afs ya, alal afas. Afsahi alal afsahi yang paling sahih di sini, yang paling fasih alal afsahi wahya an tu'ribaha tamatan, itu untuk di'irabkannya menjadi itmam mas. Tamatan maksudnya di sini apa? Sempurna, itu itmam. Marfu'atan bil waw ya, marfu'atan bil wawi. Jadi abu itu marfu'nya dengan wawu. Wa mansubatan bil alif. Aba majruratan bil ya abi. Ya. Jadi kalau misalnya dilihat yang sempurna itu itmam. Ini nomor satu skala ya. إتمام إتمام. Nah, ini Abu. Antum nulisnya gitu, Abu. Kemudian mansubatan bil alif, Aba. Kemudian majruratan bil ya, Abi. Paham toh? Nah, li'annana al'an laisa lana khiyarun. Karena sekarang kita enggak punya pilihan, Mas. Li'annahu yahsunu bina an namshiya 'ala al-afsahi. Karena yang lebih baik bagi kita sekarang itu memakai jalan atau berjalan dengan yang paling fasih. Ya. Li'annahu yahsunu bina an namshiya 'ala al-afsahi. Karena lebih baik bagi kita sekarang ini untuk apa? Menggunakan yang lebih fasih. Min kalamil Arab, dari perkataan orang Arab. Wal afsahu min kalamil Arab ma nutiqa bihil Quran. Ya, wal afsahu min kalamil Arabi ma nutiqa bihil Quran. Yang paling fasih dari perkataan orang Arab itu apa yang diucapkan di dalam Al-Qur'an. Apa yang diucapkan di dalam Al-Qur'an? Kenapa? Al-Qur'an itu yang fasihnya bahasa Arab itu ya Qur'an gitu. Paham enggak? Jadi apa yang di dalam Al-Qur'an itu yang fasih. Bukan fasih kalau dibandingkan yang fasih yang lainnya maka terfasih. Nah. Makanya disebutkan di sini wal afsahu. Kemudian wal afsahu yang paling fasih, yang paling iyidi, ejaan yang dibenarkan, Mas. Dari perkataan orang Arab itu adalah manuk tikobihi Al-Quran. Apa yang Al-Quran itu di situ diucapkan di dalamnya itu tercantum dalam Al-Quran, Mas. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, irji'u ila abikum. Di surat Yusuf 81. Kembalilah kalian ila abikum. Antum lihat abi. Apa ini, Mas? Abi. Ini itmam. Ya. Majrur bil ya. Abi. Walam yakul ila abakum. Dan tidak dikatakan di dalam surat Yusuf ini qasr. Abakum. Wala ila abikum. Naks. Paham saya di sini? Ini apa? Al-Quran memberikan pilihan. Kapan kita menggunakan tiga ini? Kapan menggunakan idmam? Kapan menggunakan naks? Kapan menggunakan kosor? Kalau dari Al-Quran, pasti yang terpilih adalah yang paling fasih, Mas. Yaitu idmam. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kami benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Di surat Yusuf ayat 8. Walam yakul, dan tidak dikatakan di sini, inna abana sesungguhnya bapak kami dalam kondisi apa? Naqs. Naqs. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa abuna syaikhun kabir. Nah, ini surat Qasas. Favorit tafsir kita. Setiap pagi kita bahas ini. Wa abuna syaikhun kabir. Dan bapak kami, ini ada abu. Marfu, Mas. Marfu bi bilwawi. Abu. Tidak dikatakan aba, tidak dikatakan abu. Sehingga dikatakan abuna. Wa abuna syaikhun kabir. Walam yakul abana. Tidak dikatakan abana. Dan tidak dikatakan apa? Abana. Nah. Paham sampai di sini? Idan lalu. Idha aradna an natakallam. Kalau kita ingin berbicara. Au aradna an nu'allifa kitaban. Atau kita ingin menyusun kitab. Ya. Kita ingin berbicara dengan obrolan. Kita ingin menulis kitab. Fa innana namshi 'ala al-lughatil fusha. Maka kita itu berjalan, artinya apa? Menggunakan metode bahasa yang fusha, yang fasih, Mas. EYD, ejaan yang disempurnakan. Lakin ila taqat bina. Namun kalau ini kita mengalami kesempitan, wa akhtana al-lughatal fusha, dan kita ini mengalami salah dalam bahasa fasihnya, wa ataina bil marfu'u bil alif, dan kita ya membawa marfu'nya itu dengan alif, ya marfu'nya itu dengan alif, fahunaka nafiqa yarbu, ya nafiqa yarbu, mari kita bahas nafiqa yarbu itu. Ini adalah ihda, ya, diharati yarbu yaktumuha wa yidhruha ghairaha wa huwa mawdi'un yurakkikuhu fa idza utiya min qibal qasi'a daraba nafiqa bi ra'sihi fantafaqa ay kharaja al-lisan nafaqa ay yarbu wahidu yarabi' wal ya'u za'idatun li'annahu laysa fi kalamil arab fa ululun siwa ma nadara ya mithla ta'fuqin wa hiya fa'ratun li hujriha arba'atu abwabin wa qala al-azhari tuwaibatun Poko juradi al-dakaru wal-unsa fihi sawa undur tajud arus. Nah, ini kutanya nafiqa yarbu. Ini menarik. Syekh membawakan kata-kata nafiqa yarbu. Antum kalau misalnya bilang itu adalah kucing, kok kucing? Tikus. Nah, ngelihat kucing tadi ada di sini. Itu adalah tikus, Mas. Ya, tikus yang ngeleng. Kalau gampangnya, nafiqa yarbu, tikus ngeleng. Dan ini sering disebutkan berkaitan dengan apa, Mas? Dengan sifat orang munafik. Alasan apa? Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya nafiqatun yarbu itu sering diibaratkan jadi sifat bagi orang-orang yang munafik. Kayak disebutkan di sini dikatakan ya nafiqa yarbu ya. Kayak ditulis di sini satu nafiqa ihda ihrati yarbu yaktumuha. Salah satu dari lubang yang digali-gali, yang disembunyikan, wayadhiru ghairaha, atau yang kemudian yadhiru ghairaha, bahwa mawdi'un yurakkikuhu, ini adalah ditampakkan pada selainnya, ditampakkan pada selainnya, dan itu adalah tempat yang yurakkikuhu, ya, artinya apa? Tempat yang dia gali-gali sendiri. Artinya ada lubang, lubang yang kemudian itu benar-benar sangat-sangat kecil, hanya bisa dilewati oleh dianya yang gali. Kalau dari luar kadang nggak bisa kelihatan bahwa itu ternyata lubang. Kamuflase, mas. Fa'idha utiya min kibalil qasi'a daraba nafiqa bira'sihi fantafaqa. Jadi kalau dia itu ingin masuk, dia akan memukul nafiqanya, lubang itu, dengan kepalanya, fantafaqa, maka dia akan masuk. Jadi lubangnya itu seperti apa, mas? Sudah, kalau misalnya dikatakan wis gembur gitu loh. Lubang-lubangnya itu sudah gembur, tapi ketutup dari luar enggak kelihatan. Bahwa itu lubang. Begitu dia ingin masuk, dia cuma nabrakin kepalanya dia, langsung masuk. Nah. Kemudian ai kharaja. Ini bisa keluar. Itu dari kata-kata nafaq. Jadi nafaq itu bisa disebut lubang, terowongan, mas. Nafaq. Ya khi, udkhul min nafdhadi. Lewat dari terowongan ini, lubang ini, mas. Nafaq. Kemudian yarbu, itu hewan yang hidup di daratan. Saya sebutkan di sini yarbu wahidu yarabi. Yarbu itu salah satu dari yarabi. Jamaknya yarabi. Wal ya'u zaidatun. Ya'nya itu tambahan, mas. Ya'nahu laisa fi kalamil Arab ya fa'adulun. Fa'adulun. Yarbu'un. Fa'adulun. Maksudnya dalam bahasa Arab itu wazan ini, mas. Fa'alulun itu enggak ada. Enggak ada. Misalnya jalusun enggak ada jalusun. Kalau julusun ada. Fa'alulun enggak ada. Makanya yarbu itu enggak ada. Kayaknya itu ditambah sebagai tambahan. Siwa manadara, kecuali apa yang memang itu apa? Nadar. Langka sekali. Mitla sa'fukin ya fa'ratun li juhriha arba'atu abwabin. Ya, sa'fukin ini juga jenis tikus, mas. Wa ya fa'ratun ini tikus li hujriha, untuk lubangnya, arba'atu abwabin, itu ada empat pintu. Wa qala Ashari, ya, di orang-orang Ashari mengatakan duwaibatun pokok, ya, jurawi, ya, duwaibatun, ya. Ini juga sama, ya. Nah, Jadi kalau misalnya kata-kata Asy'ari mengatakan duwaibatun fawqa jurdi, ini juga duwaibah tikus juga, ya, di atas jurdi, baik itu adzakar wal unsa, ya, yang di situ tentang kata-kata tikusnya itu Oh, yang jenis jantan atau betina hampir sama aja. Enggak kemudian dibeda-bedakan. Nah. Ya, di Duwaibah tikus baik itu yang jantan atau yang betina fihi sawa itu sama untur tajul arus di dalam kamus tajul arus dari kata roba'a yarbu ya yarbu ini kalau bisa dikatakan hidup yang hewan yang hidup di daratan yang ia itu rumahnya dengan cara menggali gerong mas di dalam tanah. Nah, dia itu bikinnya kadang dua pintu, kadang empat pintu. Kalau di sini sebutkan ya fa'ratun li juhriha arba'atu abwab. Jadi ini seperti ini ngeleng. Dia punya empat pintu, Mas. Dengan cara apa? Empat pintu ini untuk keselamatan dia. Kalau ini disikat, sikat, sikat, dia akan keluar dari sini. Ada juga yang dua pintu. Ini insyaAllah, bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan insting untuk menyelamatkan diri. Belum yang dia bikin rumah, dia mikir bagaimana cara menyelamatkan diri. Kalau ada, dia itu dikejar sama musuhnya dia. Ya, itu masyaAllah. Kalau kita mendapati yang seperti ini saja itu sudah menjadikan kita faham bagaimana Allah Azza Wajalla itu menciptakan makhluknya dengan semua. Pasti ada insting untuk bagaimana menyelamatkan diri. Saya sebutkan li juhriha arba'atu abwab. Lubangnya itu punya empat pintu. Lubang yang kelihatan, lubang tidak kelihatan. Nanya. Ya. Maka kalau dia terhalang dari satu, maka dia akan mendorong pintu yang lainnya, akan lewat pintu yang kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Nah, makanya ini sering dikatakan, maka kenapa nafak itu disebutkan nafaku itu terowongan. Dan dipakai juga untuk mengatakan apa? Tentang nifak. Munafikan. Karena orang munafik itu punya berapa pintu. Jadi orang munafik itu dikategorikan sebagai apa? Tak jadinya dikiaskan dari tikus. Orang ngerti candaan nih. Orang munafik seperti itu. Rai ini merengut, jurune huyu, kwe. Atau kebalikannya. Ya. Atau kebalikannya dia senyum gini dunia wah gitu kan. Enggak ada yang tahu sejatinya yang bagaimana dia. Masyaallah sama fi. Itu tentang apa? Orang sifat munafik masyaallah sama. Itu disejajarkan dengan dikiaskan dengan tikus yang gerong yang membuat lubang di tanah. Yang dia itu tidak akan mempunyai satu terowongan, tapi pasti mempunyai banyak terowongan untuk melarikan diri atau untuk mencari sesuatu yang lain. Makanya disebutkan wa ataina bil marfu'i bil alif fa hunaka nafiqu yarbu. Ya. Nafiqu yarbu. Tadi sudah kita jelaskan. Ini masyaallah Syekh detail dalam membahas tentang hal tersebut. Ya. Panakulu, maka kita katakan hadih lugatun, ini adalah bahasa. Wa fa'idatu ma'rifati hadih lugat, dan mengetahui tentang bahasa-bahasa ini, maksudnya bahasa-bahasa apa mas? Ada kemungkinan tidak hanya satu metode bahasa. Ya, kita tidak mengenal hanya itmam saja. Tapi kita mengenal ada yang naqs, ada yang qasr. Nah, awalan yang pertama. Karena kemarin kita bahas terakhirnya itu agak gimana sungkit. Gara-gara ada efek crispy-nya. Sekarang efek crispy hilang. Lapar kan? Nah, alhamdulillah. Awalan yang pertama sekarang. Annana idha ja'ana min kalamil arabi nazmun au nathrun ala khilafil fusha na'rifu annaha lughatun. Annaha lughatun. Wa annaha laysat khata'an matba'iyan wala khata'an fin naqli. Dunia di sini. Ini bagian dari apa? Antum gak bisa mengatakan pokok men dalam bahasa Arab. Kenapa? Awalan yang pertama. Jadi ini tidak bisa. Iya loh. Pokok men dalam bahasa Arab. Ya, tidak bisa pokok men dalam bahasa Arab. Kenapa di sini? Annana idza ja'ana min kalamil arab nadmun. Kalau ada kita di sini apa? Kita mendapati ada perkataan dari orang Arab bentuknya nadmun. Bentuknya nadm. Ya, kumpulan bait syair au nasrun atau puisi di situ ala khilafil fusha yang berkelainan dengan bahasa fasihnya, bahasa yang seharusnya. Na'rifu, kita mengetahui annaha lughatun, maka ini kita mengetahui oh ini ada bahasa. Yang lughatun di sini adalah ada metode cara menampilkan bahasa Arab dengan yang selain yang fasih. Bagaimana tadi? Harusnya itmam. Ya. Tapi ternyata ada qasr, ada naqs. Dan naqs. Wa annaha laysat khata'an matba'iyan, dan ini bukan salah cetak, Mas. Gua saya wa ini salah cetak. Nih kalau harokat salah ya salah. Itu wajar ketikan manusia, Mas. Makanya kita membiasakan kalau kita dapati ada kitab-kitab bahasa Arab yang sudah ada harokatnya, jangan kemudian itu dipercaya itu paling benar. Belum tentu, Mas. Terkadang salah juga. Karena apa? Ya ngetik pun capek. Apalagi goreng pun capek. Allah maaf biarin. Ya, goreng capek gak, Mas? Enggak. Allah maaf biarin. Berarti lughatun di sini. Lughatun. Dia mengatakan tidak. Ya pas enggak capek. Aslinya capek sebenarnya. Ataupun wala khata'an fin naqli, bukan bentuk kesalahan dalam penukilan, Mas. Itu salah nukil mungkin. Paham ya? Kemudian sanian yang kedua. Kalau bisa dibilang ini asal dari kata nafid. Biar antum paham. Asal dari kata munafik, dari kata nafiqa yarbu. Nafiqa. Dan nifaq ini kan ada kalau bisa dikatakan ada dua, nifaq iktik i'tiqadi dan nifaq amali. I'tiqadi, nifaq keyakinan dan nifaq amalan, Mas. Kalau bisa dibilang Allah Ta'ala berfirman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kau tidak mendapati ya tidak akan dapat seorang penolong pun bagi mereka. Ustaz. Illa alladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu minina ajran 'azima. Anisa, kecuali orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Ya, dan nifaq amali ini yang sering disebutkan dalam hadis yang kita dengar. Ayat munafik salasun, tanda-tanda munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza u'tumina khana. Apabila cara dia berdusta. Kalau janji dia ingkar. Kalau percaya khianat. Kalau salam fi, tidak minta. Kita minta kepada Allah azza wajalla keselamatan dan pertolongan untuk jauhkan dari sifat-sifat munafik. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari sifat munafik kecuali Allah azza wajalla. Ini berkaitan dengan asal dari tanda munafik. Tanda munafik. Makanya kenapa nifaq diambil dari nafiqa yarbu. Ya. Dan itu tersamarkan mas. Kalau orang enggak paham akan tersamarkan. Jadi di situ Allah, Allah azza wajalla itu berikan orang-orang yang Allah jaga itu pasti dijauhkan. Maka kalaupun kita mendapati ada diri kita itu ada kecenderungan ke arah nifaq, mulai kepada Allah azza wajalla dengan apa mas? Dengan sibukkan diri dengan yang manfaat. Dan yang paling utama di situ adalah sibukkan diri Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan juga termasuk untuk cara dan disebutkan oleh para ulama tentang kaifa nukhalis minan nifaq. Salah satunya adalah dengan mendatangi sholat berjamaah empat waktu. Empat waktu. Karena salah satunya, jika kita itu berusaha untuk menjaga waktu sholat, itu salah satunya adalah panjang bahasan tentang ini. Nanti Allah mudahkan kita untuk membahas yang lebih detail lagi. Itu juga orang itu bisa terlepas dari sifat itu ketika kita mempelajari ciri-ciri hal tersebut. Itu juga ketika kita itu berusaha untuk menimba ilmu, ilmu yang bermanfaat. Karena kebalikannya, kalau orang itu menimba ilmu yang kurang bermanfaat, maka dia terjatuh dalam nifaq. Orang-orang munafik. Ya. Sama mas, halnya. Kalau misalnya diibaratkan, berapa banyak orang itu punya gelar dunia S3 mas. Tapi ternyata untuk membaca Al-Quran, untuk membaca hadis, gak bisa. Maka dia sudah menjadi orang munafik terhadap keyakinan dia. Kalau dia seorang muslim, harusnya dia ada kewajiban yang asasi untuk bisa baca Al-Quran, untuk bisa sholat dan yang lainnya, yang wajib-wajib dari Islam. Tapi begitu kemudian ketika dia ada titel S3, titel doktor, bahkan profesor, tapi ternyata dia nggak ngerti bahasa Arab, dia pun nggak ngerti Al-Quran cara bacanya, ternyata dia sudah terlanjur ditokohkan, kemudian membuat statement-statement yang notabene itu adalah menyebabkan kaum muslimin terjauhkan dari agamanya. Itu mengerikan. Dan sekarang marak, Mas. Orang-orang model seperti itu baru dicari. Dicari oleh orang-orang yang hidul Islam. Orang-orang yang sekarang itu mereka gencar untuk diangkat sebagai tokoh. Sama-sama, ya. Allah Jajal menjaga kaum muslimin dari fitnahnya Rawabidah. Karena sesungguhnya mereka adalah rojulun tafi. Sepele. Bagaimana? Pada dasarnya dia gak ngerti, gak bisa baca Al-Quran, gak ngerti bahasa Arab. Tapi tahu-tahu sudah ditokohkan. Tahu-tahu sudah bikin pengajian. Ya, mengatakan ini dan itu. Padahal gak ngerti dalilnya. Bahkan tidak membaca kitab-kitab para ulama. Dia sudah dijadikan ulama. Ulama dari mana? Sama. Ini yang mengerikan. Ya, Mas. Kalau Allah Jalan menjauhkan kita dari sini. Kita lanjutkan sedikit. Pertanian. Kemudian yang kedua. Ini faedah ketika apa, Mas? Mempelajari lughat. Mempelajari kemungkinan-kemungkinan bahasa. Jadi kalau kemungkinan bahasa, tadi disebutkan yang pertama, anana idza ja'ana min kalamil arab nadhmun aw nasrun ala khilafil fusha, kita enggak kaget. Na'rifu annaha lughatun. Ya. Kalau kemudian ada bait syair atau puisi dan seterusnya dalam bahasa Arab itu tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya fusha, yang iyid, kita enggak kaget. Bisa jadi itu bukan karena salah cetakan atau salah penukilan, itu ada apa kemungkinan metode bahasa lainnya, cara memandang bahasa Arab dari sisi yang lainnya. Tanian yang kedua, annahu idza daqat bina al-khiyalu najidu makhrajan wal ana katsirun min al-mu'adhdhinina yaqulu ashhadu anna muhammadar rasulullah walau annana masyayna ala lughatil fusha fi hadil jumlati laqulna inna adhanahu ya, gairu sahihin lianna al-khabara lam ya'ti ba'd wal jumlatu lam tatim ya, wal jumlatu lam tatimma fa ashadu anna muhammadan rasulallahi ya, asyhadu annahu madza? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Muhammadan Rasulullah. Ini Rasul pakai fathah. Paham ya? Ya. Kita baca dulu sebentar ini. Ini panjang ini. Nah, saya APE. Ini kita sudah jam. Ini kaitannya dengan kalau antum mendapati cara sepintas, Mas ya. Antum mendapati ada muadzin yang mengucapkan kata-kata seperti itu, Mas. Ya. Harusnya Rasulullah dia mengucapkan Rasulullah. Ya. Harusnya dia anna Muhammadan. Muhammadan itu selalu apa? Inna kan? Dan dia butuh khobar inna. Khobarnya apa? Rasulullah harusnya. Tapi dia tetap Rasulullah. Maka ada yang nakis di situ. Ya kan? Asyhadu anna madza? Aku bersaksi apa? Maka disebutkan di sini harus ada khabar. Contoh misalnya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah nabiyyun shadiqun. Harus ada tambahannya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Abdullah wa Rasuluh. Ada tambahannya di sini. Ma'anan jumlatan tamatun. Bahwa jumlah ini, kalimat ini sempurna. Panaqulu i'tidaran li hadzal rajul. Maka kita itu berikan udzur pada orang tersebut, inna hunaka lughatan. Itu ada sisi pandang lain dari bahasa Arab ini. Bal inna hunaka lughayyatan. Ini ada lughayyatan. Tujizu nasbal juz'aini fi inna. Salah satu bagian dari inna. Ay taj'alu inna tansabul juz'ain. Menasobkan dua bagian. Ismaha wa khobaroha. Jadi bukan hanya menasobkan apa ismaha saja. Tapi juga khobarnya dinasobkan. Wahadal mu'adzinu yu'adzinu ala hadil lughat. Maka muadzin itu bisa jadi dia itu adanya berdasarkan cara pandang bahasa ini. Ma'annahu la ya'riful lughah, padahal dia enggak ngerti bahasa Arab. Jadi kita saja yang memberikan kelonggaran. Kalau orangnya enggak ngerti bahasa Arab, kan dia salah gitu loh. Ya. Lakin lau sa'al tahu. Namun kalau kita tanya dia, "Ma makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Gitu. Harusnya kalau yang fushahnya Rasulullah kan. Tapi dia adanya tetap Rasulullah. Ya. Laqala ana asyhadu anna Muhammadan huwa Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah rasulnya Allah. Yakni anil ma'na alladhi yuriduhu sahihun. Makna yang dia inginkan itu sahih. Lakinnal ibarata la tadullu ala alaihi. Tapun namun ya ungkapan yang dia ucapkan tidak menunjukkan pada hal tersebut. Nanti kita akan lanjutkan, tetap kita ulangi dari Akhtabi bihadil kudrah. Allahumma sallam wa ta'ala. Subhanakumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.